Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan dan membaca kitab Mahiyah Salafiyah sampai pada halaman yang ke-60, dalil yang menyebutkan tentang manhaj salaf. Qauluhu subhanahu wa ta'ala fi surat al-Fatihah, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Sirat alladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Waladdallin, dan juga bukan pula orang-orang yang sesat. Qala al-Imam Ibn Qayyim, dibawakan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari, pengarang kitab ini, ucapan Ibnu Qayyim dalam menjelaskan ayat tadi di atas. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi Ighatsatil Lahafan, dalam kitab beliau yang berjudul Ighatsatil Lahafan. Hadza siratu المستقيم الذي وصانا الله تعالى باتباعه هو صراط المستقيم, yang Allah subhanahu wa ta'ala wasiatkan kepada kita untuk mengikutinya adalah صراط الذي كان عليه النبي وصحابه, yaitu jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Ini siratal mustaqim. Yang berbeda dengannya, itu berarti bukan termasuk siratal mustaqim. Di antaranya adalah bid'ah-bid'ah. Itu bukan termasuk dari bagian siratal mustaqim. Wahuwa qasdus sabil, yaitu jalan yang pertengahan, tidak ghulu berlebihan dan tidak pula tafrid kurang dari yang disyariatkan, tetapi qasdus sabil, jalan yang pertengahan. Kaidahnya apa jalan yang pertengahan itu? Kaidahnya adalah Sirat alladzi kana 'alaihin nabiy wa sahabuhu, sebuah jalan yang Rasul dan para sahabatnya pada jalan tersebut. Itu kaidahnya. Wa ma kharaja anhu, dan segala apa yang keluar dari jalan tersebut, fahuwa minas subulil ja'irati, maka itu termasuk jalan-jalan yang jairah. Jairah bahasa kitanya durhaka, jalan-jalan penyimpangan yang menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang keluar dari jalan tersebut dikatakanlah penyimpangan. Apapun itu yang keluar dari siratul mustaqim berbeda dengan siratul mustaqim, maka disebut dengan subul, jalan-jalan yang sesat. Lakinnal jawra qad yakunu jawran aziman anis sirat. Akan tetap yang namanya penyimpangan itu kadang ada penyimpangan yang besar, penyimpangan yang dalam perkara-perkara pokok, perkara-perkara penting. Wa qad yakunu yasiran, dan kadang penyimpangan itu yasiran, sedikit saja. Yani bukan dalam perkara yang besar. Wa baina dzalika maratibu la yuhsiha illa Allah. Wa baina dzalik, dan di antara hal itu, ini apa? Penyimpangan yang besar dan penyimpangan yang sedikit, di antaranya sekian banyak penyimpangan-penyimpangan yang tidak bisa menghitungnya, mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Wa hadza qad tariqil hissi, ini seperti jalan yang kita rasakan sekarang ini di dunia ini dalam kehidupan yang nyata. Fa inna salika qad ya'dilu anhu wa yajuru jawran fahishan, karena orang yang menempuh perjalanan kadangkala ada yang menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Kemudian dia menyimpang jauh sekali, penyimpangan yang fahishan, yang sangat jelek. Waqad yajuru duna dzalik, kadang juga ada yang menyimpang tetapi tidak sebegitu parah. Jalan lurus itu kalau bahasa kitanya umpamanya jalan raya. Kemudian ada jalan yang belok ke kanan dan belok ke kiri, macam-macam. Dikatakan dia ya'diluan, menyimpang dari, dikarenakan dia berpindah dari jalan yang pokok masuk kepada gang-gang atau jalan-jalan yang lain. Begitulah penggambarannya kata Imam Ibnu Qayyim. Satu jalan yang pokok, yang lurus, dan itu adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian muncul berbagai macam jalan-jalan baru yang menyelisih jalan yang pokok itu. Tentunya penyelisihannya ada dalam perkara tauhid, dan perkara i'tiqad, ada perkara hal-hal yang lain yang itu semuanya berpengaruh dengan nilai dari penyimpangan tersebut. Kita lanjutkan. Qala Syekh Al-Imam Al-Qayyim melanjutkan ucapannya, fal mizanu, maka sebagai takaran. Al-mizan artinya sebagai takaran. Takaran untuk menilai kebenaran dan penyimpangan. Sebagai takaran, alladhi tu'rafu bil istiqamatu ala tariq wal jur'an. Takaran yang dengannya bisa diketahui seorang berjalan di atas jalan yang lurus, dan seorang berjalan pada jalan yang menyimpang. Bagaimana takarannya untuk mengetahui fulan di atas siratul mustaqim, adapun si alan di atas jalan yang menyimpang? Bagaimana takarannya? Takarannya disebut oleh Imam Ibnu Qayyim, belum melanjutkan ucapannya. Huwa, takaran itu adalah ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu alaih, yaitu segala apa makan, segala apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya padanya, baik itu perkara akidah, ibadah, akhlak, muamalah, manhaj, metode dakwah ataupun yang lainnya, selama itu ada pada bimbingan Nabi dan para sahabatnya, maka itu adalah siratal mustaqim. Jadi takarannya itu bukan takaran ulama-ulama yang lain, bukan takaran tokoh-tokoh masyarakat, bukan, apalagi kebiasaan-kebiasaan sebuah umat, bukan, tapi takarannya itu. Ya, wal jairu anhu, dan orang yang menyimpang dari siratal mustaqim itu adalah imma mufarritun zalimun au mujtahidun muta'awwilun au muqallidun jahilun. Orang yang menyimpang dari siratul mustaqim, dari bimbingan Nabi dan para sahabat, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah mufarritun zalim, orang yang memang menyelisihi, yang ingin berbuat zalim, nyata-nyata dia membuat bid'ah umpamanya. Nyata-nyata dia tahu itu halal atau itu haram, dia menyelisihinya, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dia mufarrid, betul orang-orang, betul-betul dia memang orang yang ingin menyelisihi, yang zalim, yang berbuat aniaya, tidak pada tempatnya, seharusnya ajaran Nabi diikuti, malah dia selisihi. Semisal orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana, mufarrid, zalim dia. Allah sendiri mengatakan istiwa alal arsy, dia mengatakan Allah ada di mana-mana, bagaimana itu? Mufarrid dia. Au mujtahidun muta'awwilun, atau kesalahan itu dari orang yang ahli ijtihad muta'awwil, yang salah dalam penafsiran, jatuh pada ta'wil. Kalau bahasa Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah, penyimpangan itu dari orang yang memang anqasdin, orang yang sengaja-sengaja menyimpang, atau orang yang menyimpang itu bukan karena faktor kesengajaan. Yang faktor kesengajaan itu orang yang mufarrid zalim. Adapun orang yang tidak sengaja adalah dia orang yang baik, ingin mengikuti al-haq, namun dia salah dalam memahami, salah dalam menerapkan, ini muta'awil. Tentunya hukumnya berbeda. Au muqallidun jahilun, atau kemungkinan yang ketiga, orang menyimpang itu karena faktor dia muqallid, taklid, jahil. Dia menyangka gurunya benar. Ikuti. Ternyata salah. Dan dia tetap membelanya. Muqallid, jahil. Tercela orang seperti itu. Ini ada tiga kemungkinan. Dia muqallid. Kalau muqallid, yunsah, nasihati, yu'allam, diajarkan ilmu padanya. Difahamkan bahwa apa yang dia ikuti selama ini adalah sebuah penyimpangan. Apa yang dia ikuti gurunya adalah sebuah penyimpangan. Ajarkan padanya ilmu agar dia menyadarinya. Dan dia meninggalkan gurunya. Jangan taklid. Ya, karena gurumu sudah diketahui kesalahannya. Kalau dia tetap di atas ketaklidannya, taklidul a'ma, mengikuti sesuatu tanpa dalil, apalagi sudah dikasih tahu tambih, peringatan, namun dia tetap mengikuti kebatilan, maka dia menyimpang. Lebih jauh lagi, tidak hanya sekedar muqallid jahil. Karena sudah diingatkan, ditegur, tapi dia tetap saja membenarkan gurunya. Wahagada ikhwan. Wa kullu dhalika qad nahallahu an. Itu semuanya telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yabqa illa al-iqtisad wal i'tisam bi sunnah. Tidak tersisa satu pun jalan kecuali engkau al-iqtisad, pertengahan, wal i'tisam, dan berpegang teguh bi sunnah, dengan sunnah. Yakni tidak ada lagi jalan yang dikatakan benar oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali siratul mustaqim, jalan yang pertengahan, tidak ghulu dan tidak pula jafa, tidak ifrat, tidak pula tafrid, tetapi i'tisam bisunnah, berpegang dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, wa alaiha madaruddin, dan dalam hal inilah perputaran agama. Mau bicara masalah apa? Akidah. Bidang apa? Rukun Islam, rukun iman. Perputarannya adalah Rasul dan para sahabat. Ilmunya ada pada Al-Quran wa Sunnah, dan tafsirnya para sahabat Nabi dalam menjelaskan itu semuanya. Madar din, itu perputaran agama. Mau bicara masalah apa? Salat. Ulama semuanya merujuk kepada kaifiyatus salat Nabi, tata cara salatnya Nabi yang diterangkan oleh para sahabat. Perputarannya itu, al-khilaf tidak lepas dari itu. Sehingga kalau menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman sahabat, berarti salah fikihmu. Walaupun itu perselisihan, tetap yang namanya perselisihan harus dicari yang paling rajih, yang paling kuat, sesuai dengan ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimbingan Nabi dan para sahabatnya. Faman lazima salafiyyat al-haqqata bi'ilmin wa 'adlin kana wasatan baina firaqil halaki wadh-dhalali idhil haqq wasatun baina dhalalatain. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah dengan sebenar-benarnya, betul-betul mengikuti dakwah salafiyah, kana wasatan, maka dia akan menjadi orang yang pertengahan di antara kelompok-kelompok yang sesat, yang binasa. Karena yang namanya al-haq itu pasti bersifat pertengahan di antara dua yang sesat. Hadirin yang dimuliakan, sudah pernah kami sampaikan, Anda bisa lihat dalam tafsir Sa'di, jalan manusia ada tiga. Siratul mustaqim, al-maghdub, dan ad-dhalin. Itu jalan manusia. Tidak ada yang keempat. Siratul mustaqim, jalan yang lurus, pertengahan antara maghdub dan dhalin. Maghdub, orang-orang yang memiliki ilmu namun dia menyelisihinya dan meninggalkannya. Ini bahasa Arabnya tafriq. Ad-dhalin, orang-orang yang semangat beribadah namun tanpa ilmu, mengakibatkan dia sesat, ghulu. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa ahlul kitab, jangan kalian ghulu terhadap urusan agama kalian. Siratul mustaqim, berilmu dan mengamalkan ilmunya. Al-maghdub, berilmu namun dia menyelisihi ilmunya. Dalin, beramal tanpa ilmu. Hanya ada tiga, tidak ada yang keempatnya. Saya ulangi, ada tiga jalan. Yang pertama siratul mustaqim, sesuai dengan ilmu yang Allah wahyukan dan diamalkan sesuai yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Jalan yang kedua yang menyimpang dari itu adalah orang yang meninggalkan ilmu, meninggalkan ibadah. Mereka Yahudi mengerti ilmu namun mereka tidak mau beramal dengan ilmu. Dan jalan yang ketiga adalah orang-orang yang beribadah namun tanpa ilmu, sehingga mereka ghulu. Nah, siratul mustaqim pertengahan di antara dua hal tersebut, yakni berilmu dan mengamalkan sesuai dengan ilmu yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu keterangannya? Kita baca keterangan dari Imam Auza'i. Qala al-Imam al-Auza'i rahimahullahu taala, ma min amrin amara Allah taala bihi illa 'arada asy-syaitanu fi bi khaslatain la yubali ayyuhuma asaba al-ghulu wat-taqsir. Berkata Imam Auza'i, tidak ada satupun perintah Allah Subhanahu wa taala kecuali syaitan akan menghadangnya, bi khaslatain, dengan dua rintangan, dua bagian yang digunakan untuk menghalangi manusia dari perintah Allah tersebut. La yubali ayyuhuma asab, syaitan tidak peduli mana yang menimpa orang tersebut di antara dua jebakan itu, dua rintangan itu. Yang pertama sikap ghulu, dan yang kedua adalah sikap taksir. Al-ghulu, berlebihan. Dia beribadah tanpa ilmu, melebihi dari yang disyariatkan. Orangnya beribadah, memiliki jiwa religi, kadang diwujudkan dalam bentuk bertasbih, bertakbir, bertahmid, kadang dalam bentuk senang berjihad, model-model khawarij, senang membela Islam, tetapi melebihi dari yang disyariatkan. Itu jebakan yang pertama, ghulu. Ahlul bid'ah jatuh pada yang seperti ini. Berislam namun melampaui batas. Wattaksiru, at-taksir adalah jebakan yang berupa dihalangi agar orang itu menjauhi dan terjauhkan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu taksir. Dari kalimat qasir, kurang. Dihalangi. Jangan lakukan perintah Allah itu dengan maksiat, dengan syahwat, dan dengan yang lain-lainnya. Karena itu, beragama harus dengan ilmu agar jangan jatuh pada jebakan syaitan. Jangan ada orang mengatakan, wong Islam bener kayak, kok diarani sesat? Ada tidak kalimat itu? Ada. Orang beragama begitu kok. Lihat, ini itu, Dia melakukan ini itu yang dilakukan sesuatu yang bid'ah. Nampak kesolehan, ketawaduan, nampak dari dia adab yang mungkin santun, tetapi yang dilakukannya adalah hal-hal yang tidak ada syariatnya. Itu jebakan syaitan. Jangan dianggap itu kebenaran. Yang sering menipu orang adalah hulu. Kalau jenis taksir, itu orang tahu. Oh itu maksiat, orang gak mau ngibadah kok ya mesti salah. Baca Quran juga enggak, ya salah, maksiat. Orang gak beragama. Orang akan tahu langsung kalau itu adalah bentuk penyimpangan. Tapi kalau hulu, orang akan tertipu. Terkagum-kagum dia. Sehingga cenderung menyalahkan dakwah salafiyah. Salafi panjen apa-apa bid'ah. Sapa-sapa sesat. Wong main-main kok ngibadah be pirang-pirang. Diarani sesat. Bay. Tertipu dia. Dengan penampilan sosok. Orang yang islami tadi. Nah, padahal itu adalah hulu. Dan itu juga termasuk dari bagian tipu daya syaitan agar orang terjauhkan dari menjalankan yang disyariatkan. Karena itu Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan apa? Di nukil dalam kitab Al-Mudur. Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyati. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada kemaksiatan. Kenapa? Lana al-'asi qad yutabu min. Karena orang yang melakukan kemaksiatan masih diharapkan taubatnya. Karena dia meyakini perbuatannya itu menyimpang. Perbuatannya itu jelek, buruk. Perbuatannya itu kotor. Tapi kalau al-bid'ah, qad la yutabu minha, hampir-hampir tidak diharapkan untuk tobat. Hampir-hampir, walaupun itu semuanya biadillah. Kenapa hampir-hampir tidak diharapkan tobatnya ahli bid'ah itu? Karena syarat tobat itu an-nadam. Syarat tobat itu adalah menyesal. Ahlul bid'ah tidak pernah meyakini perbuatannya itu menyimpang. Ahlul bid'ah bahkan meyakini perbuatannya itu adalah ibadah. Mungkinkah akan menyesal dari ibadah? Yang dia sangka itu adalah ibadah. Oh ini lagi berjuang kok, bela Islam, masa kau tobat? Tobat dari berjihad? Itu jihadnya salah ya akhi. Antum berlebihan. Gak boleh memberontak kepada penguasa. Jangankan memberontak. Mengkritik dengan kritikan yang jiharon terang-terangan gak boleh dalam agama kita. Memang pemerintah banyak salahnya. Antum sudah berlebihan. Oh kamu memang pecundang. Malah disalah-salahkan kita. Kamu jihadnya sembunyi-sembunyi. Kurang jantan kamu. Terus ada betinanya apa? Walah, jangan. Yang penting jihad itu kan sangar. Ngerti sangar Bapak? Sangar. Ngeri. Berdarah-darah. Yang disikat olehnya siapa? Waliul Amr. Atas nama jihad. Mungkinkah dia berpikir taubat dari perbuatannya? Enggak. Padahal menyimpang. Diterangkan kayak apapun bentuk penyimpangannya, tidak masuk-masuk. Karena memang dia tidak pernah menyangka perbuatannya itu salah. Yang dia yakini perbuatannya benar. Karena itu apa? Itu jebakan yang sangat mengerikan. Dan dua-duanya dalam rangka apa? Menghalangi manusia dari mengikuti jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu orang yang semangat beragama, monggo silakan lakukan agamamu, tapi disimpangkan kepada bid'ah. Ya enggak apa-apa silakan kamu sholat, tapi ada bid'ahnya di situ. Enggak apa-apa kamu semangat. Kita akan bacakan keterangan itu dalam ucapan Imam Ibnu Qayyim. Untuk baca, lihat keterangan dari beliau. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Wa ma amara Allahu 'azza wa jalla bi amrin." Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Dan tidaklah Allah memerintahkan dengan sebuah perintah illa kecuali wali syaitani fihi nazghatan, kecuali syaitan memiliki dua jebakan dalam rangka menghalangi manusia dari melakukan perintah Allah itu. Dua jebakan itu, imma taksirun wa tafridun wa imma ifratun wa ghuluwun. Yang pertama dihalangi agar manusia itu jangan melakukan perintah Allah dengan diiming-imingi maksiat dan syahwat duniawiyah, taksir, sehingga dia lemah sekali dalam beribadah, tidak ada kepikiran dalam beribadah, tafriyid, jauh dari kata ibadah, senangnya dangdutan, jogedan, teplekan, ya, totoan darah, ya, dan yang lainnya, sampai totoan adu cupang. La haula wala quwwata illa billah. Dijauhkan dia dari agama. Dan ini banyak korbannya mereka-mereka yang tidak peduli dengan agama. Wa imma ifratun wa ghuluwun. Ada juga jebakan yang kedua. Dibikin orang itu berlebih-lebihan, ifrat, semangat, silakan semangat berapi-api sampai keluar asap dari telinga, nggak apa-apa, yang penting kamu jauh dari perintah Allah dalam keadaan merasa sedang mengamalkan ajaran Allah. Asy'ariyah, kita ambil contoh ikhwan muslimin, menetapkan nama Allahnya 20, padahal Nabi menetapkan 99 nama. Dikemanakan sisanya kalau cuma 20 saja? Pemahaman yang nyata-nyata menyimpang dari sunnah dibela-bela oleh orang ini. Asy'ariyah itu adalah mayoritas. Memang kalau mayoritas itu pasti benar. Tidak. Bela-bela Asy'ariyah, bela-bela Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah ahlu sunnah, Asy'ariyah ahlu... Asy'ariyah itu bukan salaf. Itu khalaf. Muncul dari Abu Hasan Al-Syari. Lucu. Dibela-bela itu. Dia sedang di atas penyimpangan, tetapi merasa sedang di atas siratul mustaqim. Ghulu dia. Itulah jebakan syaitan. Yang penting kamu tidak di atas perintah Allah. Kita lanjutkan dalam membaca. Fala yubali bima dhafara minal abdi minal khati'atain. Syaitan tidak peduli jatuh pada sesat, kesesatan yang mana, jatuh pada jebakan yang mana di antara dua jebakan itu. Fa innahu yati ila qalbil abd fayashammuh. Kata Imam Ibnu Qayyim, belum melanjutkan ucapannya, syaitan datang ke hati seorang manusia, kemudian menghasud, merayu, membisiki, yashammuh, yuwaswis. Fa in wajada fi taksiran wa futuran wa tawanian wa tarkhisan. Kalau syaitan mendapati orang ini jauh dari agama, orang ini doyan maksiat, Orang ini pemalas. Disuruh ibadah enggak mau. Senengnya pada dosa, maksiat, glamor duniawiyah. Maka bagaimana? Akhadahu min hadil khuttah. Dijeratlah orang itu dari sisi ini. Terus dihasut maksiat, dosa, terus hanya duniawi, makan, minum, terus yang dipikirkan itu aja. Ya? Tidak ada sisi keinginan beragamanya. Fasabbata wa'adahu. Syaitan mendudukkan dia dan menghadang dia. Wa daraba bil kasal. Allah akan berikan padanya sifat malas. Wa tawani, tawani, yakni memiliki hanya terbuai dengan harapan. Hah? Wal futur, padahal dia orang yang lemah. Lemah, enggak pernah ibadah, tapi ada dalam hatinya, ya mudah-mudahan nanti ditakdirkan masuk surga. Ibadah juga tidak, tapi apa? Keinginannya surga. Dalam keadaan dia seperti itu, maksiatnya jalan terus. Itu syaitan, la'natullah alaih. Wa fata'alau bab ta'wilat, warraja wa ghaira dhalik, hatta rubama tarakal abdul ma'mur jumlatan. Sehingga orang itu meninggalkan agama Allah total. Wan wajada 'indahu hadaran wa jiddan wa tashmiran wa nahdatan. Apabila ini bisikan kepada orang lain, syaitan mendapati pada orang yang kedua ini ada kehati-hatian, ada kesemangatan, ada pergerakan untuk beragama, untuk memperjuangkan agama, untuk bicara agama, untuk mengamalkan agama. Wa aisa yakhudahu min hadzal bab. Syaitan putus asa untuk menggodanya dengan maksiat. Putus asa untuk menggodanya dengan syahwat. Maka syaitan menggunakan jurus yang kedua. Amarahu bil ijtihadi zaid. Syaitan membisiki agar orang itu semakin bersemangat, semangat, semangat. Ditambah kesemangatannya, ditiup hawa-hawa kesemangatan yang zaid, melebihi dari yang disyariatkan. Itu dia. Melebihi dari yang disyariatkan. وَسَوَّلَ لَهُ أَنَّ هَذَا لَا يَكْفِيكِ. سَوَّلَ لَهُ. Syaitan kemudian membisikkan di benak orang tersebut, ini gak cukup untukmu. Gak cukup. Kayak gini aja kurang. وَهِمَّتُكَ فَوْقَ هَذَا. Kemampuanmu itu lebih dari ini. Kesungguh-sungguhanmu lebih dari ini. Kalau cuma begitu ringan, tambah lagi, dikompori orang itu untuk melakukan sesuatu yang lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Ya. Wa yanbaghi an tazida 'alal 'amilin. Hendaknya engkau lebih daripada orang-orang lain yang beramal itu. Wa la tarkuda idza raqadu. Di antaranya, jangan engkau tidur ketika mereka tidur. Wala tuftir idza aftaru. Jangan engkau berbuka ketika mereka berbuka. Wa nahwa dzalik, dan ucapan kata-kata yang lain minal ifrat, yang itu adalah melampaui batas. Wa ta'adi, melampaui dari yang disyariatkan. Fa yahmilu 'alal ghulu. Jebakan itu membawa pada sikap ghulu, berlebihan. Wal mujawazati wa ta'addi as-siratul mustaqim, sehingga dia melewati siratul mustaqim dan menjauhi siratul mustaqim. Ini dia. Ya. Salat umpamanya. kamu masih bisa tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi sholat lagi. Dia merasa baik. Besok puasa, puasa lagi, puasa lagi. Sebagaimana tiga orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi bertanya tentang ibadah Rasul alaihissalatu wassalam. Mereka menganggap ibadahnya Rasul itu sedikit. Mereka kemudian memiliki rencana, adapun aku akan salat malam sepanjang malam. Padahal Rasulullah salat malam dan beliau pun tidur malam. Yang kedua mengatakan, aku akan puasa sepanjang siang. Tidak akan pernah membatalkan puasa subuh sampai maghrib. Tapi tiap hari mampu Rasul Senin dan Kamis. Atau sehari puasa, sehari tidak. Yang ketiga mengatakan, aku akan tinggalkan wanita. Saya hidupku berikan hanya kepada Allah saja. Tabatul. Ya. Sebagaimana orang-orang Katolik yang mereka melakukan hal ini. Ya, atau biksu-biksu yang mereka melakukan hal ini. Yakni menghibahkan, memberikan umurnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan tidak mau menikah. Karena anggapan mereka kalau menikah mengganggu aktivitas ibadah. Nabi menikahi wanita-wanita bahkan istri beliau sampai 11. Orang ini melampaui dari batasan. Siapa batasan kita? Rasul. Ala fa inni atqakum minallahi wa akhsyakum lah. Ketahuilah aku orang yang paling bertakwa. Aku orang yang paling takut kepada Allah. Paling sudah. Melebihi Rasul bukan baik. Malah menyimpang. Itu jebakan syaitan. Bisa difahami hadirin? Wa maksuduhu minar rajulain. Dan maksud tujuan syaitan dari dua contoh tadi orang di atas adalah ikhrajuhuma anis siratul mustaqim. Yang penting orang itu keluar dari siratul mustaqim. Bisa dengan syahwat, sehingga dia tidak pernah mengenal siratul mustaqim, atau dengan bid'ah, atau syubhat, bahasa lain. Dia beragama, tapi sesat. Tujuannya itu. Mau milih yang mana, yang terserah kamu. Yang penting kamu jangan di atas siratul mustaqim. Itu tujuannya, maksud syaitan seperti itu. Bi alla yaqrabahu, agar jangan mendekati siratul mustaqim, walayatumin, jangan berjalan di atas siratul mustaqim, mendekati saja jangan. Wa hadza bi ijawizahu wa ta'adda. Adapun yang kedua, dibisiki agar melampaui dari siratul mustaqim. Jadi yang senangnya dengan maksiat-maksiat, orang ini kelas apa? Wah, orang ini senangnya judi. Ya sudah, bisiki untuk judi. Para penjudi itu tidak pernah merasa terbisiki. Aku gak pernah terbisiki untuk judi. Langkah setan, Pak. Kamu yang membisiki orang lain. Ya. Terus pada judinya sampai mati. Yang penting jangan mendekati ajarannya Allah. Yang satu, ahlu bid'ah. Senang beragama. Dibuskan terus lakukan. Jangan contoh Rasul. Jangan contoh Rasul. Lakukan yang bid'ah. Lakukan yang bid'ah. Kalau kayak Rasul kurang. Bid'ah ini loh yang enak-enak. Bid'ah yang ini. Wah. Tujuannya sama. Yang penting kamu jangan di atas siratal mustaqim. Mau kuar-kuar kayak apapun. Jihad-jihad yang ngono karepmu. Yang penting jihad itu batil. Yang penting kamu tidak di atas siratal mustaqim. Hadirin yang kemudian. Yang terakhir beliau mengatakan. Wa qad futina bihada akthar khalq. Maka sungguh telah ditipu oleh syaitan kebanyakan manusia dengan cara ini. Wala yunji min dalika, dan tidak akan selamat seorang dari jebakan syaitan tadi. Dua-duanya tidak akan selamat. illa ilman rasihun, kecuali orang itu memiliki ilmu yang dalam, ilmu yang kokoh, yang mengerti siratul mustaqim itu seperti apa, sehingga dia tidak meninggalkannya dan dia tidak melampauinya. Wa imanun, dia punya iman yang menjaga dari syahwat. Wa quwwatun ala muharabatihi, memiliki iman yang bisa memerangi syahwatnya sehingga dia di atas siratul mustaqim, tidak jatuh pada syahwat. Wa luzumul wasat, dan dia pun beriman di atas ilmu yang dalam untuk selalu sesuai dengan sunnah untuk tidak melampaui siratul mustaqim. Wallahul musta'an. Dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Hadirin yang kami muliakan, bagaimana dengan kita? Pertanyaannya kembali ke kita. Kalau kita salafi al-haqqah, betul-betul engkau salafi, engkau akan terhindar dari dua tipuan daya syaitan tadi. Terhindar dari dua tipu daya syaitan. Syahwat, engkau bisa mengatasinya dengan iman dan takwamu. Dan yang kedua, engkau bisa mengatasi dari bid'ah karena engkau di atas ilmu dan manhaj yang benar. Maka berbahagialah wa ikhwan kaum muslimin yang kami muliakan, ketika Allah memberikan kepada kita semuanya mengenal manhaj salaf, yang mana mudah-mudahan dengan ini kita berjalan di atas sunnah, berjalan di atas siratul mustaqim dan tidak terkena jeratan syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan. Doa mudah bermanfaat kita semuanya, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.